Ku telusuri karang terjang berliku, tak peduli pasirnya melukai. Aku pasrah dalam rangkulnya. Bila cinta berlumbu dusta, aku tenggelam dalam kerugian. Sebab dia memberi surya, walau dia beri menyalipku. Pantai.